Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhan nas, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebesar apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, demikian pula amal saleh yang kita lakukan. Setinggi apapun kedudukan yang diraih oleh manusia di dunia ini, pada hakikatnya dia adalah orang yang lemah, orang yang tidak bisa hidup sendirian, melainkan dia membutuhkan saudaranya. Suatu hakikat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia yang lemah. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, perkara yang patut kita sadari dan kita yakini bahwasanya kita membutuhkan saudara kita, membutuhkan pertolongan, bantuan, masukan, saran dan semisalnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hakikat kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang menjalin ukhuwah di antara mereka, menjalin persaudaraan yang dibangun di atas agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah kaum mukminin, mereka adalah ikhwah, saling bersaudara. Ikhwah, al-ukhuwah fid din la fin nasab. Ukhuwah, persaudaraan di atas agama, bukan persaudaraan di atas nasab. Oleh karena itu Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah bersaudara. Sehingga dikatakan oleh sebagian salaf al-ukhuwah fid din asbat minal ukhuwati fin nasab. Fa innal ukhuwata fin nasabi tanqati'u bi ikhtilafi ad-din. Wal ukhuwa fid din la tanqati'u bi ikhtilafin nasab. sehingga dikatakan oleh sebagian ahli ilmu bahwasanya persaudaraan di atas agama itu lebih kokoh daripada persaudaraan di atas nasab atau keturunan. Karena persaudaraan di atas nasab akan terputus dengan perbedaan agama. Sementara persaudaraan di atas agama tidak terputus dengan sebab perbedaan nasab. Oleh karena itulah, ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para ulama menjelaskan pentingnya bagi kita semua untuk mengerti dan memahami hakikat ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ikatan bagi kita semuanya, ikatan ukhuwah di atas agama Islam. Dimanapun dan kapanpun kita mendapatkan seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk, beriman terhadap hari kiamat, maka dia mendapatkan hak sebagai saudara kita, hak sebagai seorang muslim, berhak baginya untuk kita cintai sebagaimana kita mencintai kebaikan yang ada pada diri kita. Sebagaimana pula dia berhak untuk terhindar dari kejelekan tatkala kita membenci kejelekan tersebut menimpa diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kaum muslimin, pertama kali para sahabat Nabi, dari kalangan kaum muslimin secara umum, demikian pula kaum Al-Ansar, yang dahulu mereka berperang satu sama lain. Satu kabilah, di dalam satu kabilah itu, saling mengambil harta, saling bermusuhan, saling menjatuhkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala satukan mereka di atas agama Islam. Allah mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian tatkala kalian saling bermusuhan satu sama lain. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah menta'lif, melembutkan dan menyatukan kalbu-kalbu kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian menjadi umat yang bersaudara. Kaum Aus dan Khazraj dahulu bermusuhan, kemudian disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka disatukan di atas agama Islam. Demikian pula kaum muslimin dan kaum mukminin secara umum dengan ukhuwah yang dibangun di atas agama Islam. Terjalinlah kasih sayang, terjalinlah kecintaan satu sama lain, terjalinlah persatuan dan kesatuan yang kokoh dan tangguh, sehingga mereka menjadi umat yang terpilih, umat yang terbaik yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemimpin bagi umat-umat yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan pada ayat yang lainnya bahwasanya ukhuwah yang terjalin antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya, mereka bersatu kalbu-kalbu mereka, sebagaimana pula bersatu badan-badan mereka, bukanlah karena kekuatan siapapun. Demikian pula usaha dan upaya siapapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa allafa baina qulubihim Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakinna Allah allafa bain qulubihim innahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala itulah yang telah menundukkan dan melembutkan kalbu-kalbu mereka. Allah yang menjadikan mereka bersatu. Wa allafa bain qulubihim, Allah yang menyatukan mereka. Seandainya engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, menginfakkan, memberikan dan mencurahkan emas, perak dan segala apa yang ada di muka bumi, engkau tidak akan bisa menyatukan mereka. Namun Allah lah yang menyatukan mereka. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat yang mulia ini mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama kali kemudian mengingatkan umat Islam secara umum agar kita menyadari bahwasanya ukhuwah yang terjadi di antara kaum muslimin, persaudaraan yang terjadi di antara mereka semata-mata karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepandaian yang dimiliki oleh manusia untuk mengumpulkan mereka. Demikian pula bukan karena harta ataupun kedudukan yang mereka miliki. Namun semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menundukkan kalbu-kalbu mereka. Karena kalbu-kalbu manusia berada di antara dua jari. Dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala, Allah bolak-balikkan kalbu-kalbu mereka sehingga mereka menjadi umat yang bersatu di atas tauhid, di atas Islam, di atas ilmu dan amal saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun menjadi suatu hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kebaikan itu memiliki sebab, sebagaimana pula kejelekan itu juga memiliki sebab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut berupaya dan berusaha untuk mengubah keadaan mereka. Suatu kaum tidak akan bisa bersatu kecuali pertama kali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan usaha-usaha mereka. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan hakikat seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang patut kita sadari dan kita yakini. Demikianlah keadaan kita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da fashabbaka baina asabi'ihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang muslim terhadap muslim yang lainnya bagaikan bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Kemudian Nabi mengaitkan antara satu jari dengan jari yang lainnya. Perhatikanlah permisalan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bangunan yang terdiri dari pondasi. Demikian pula terdiri dari tembok yang mengelilinginya. Bangunan yang terdiri dari pintu, jendela, atap, dan seterusnya. Satu bagian membutuhkan bagian yang lainnya. Satu unsur membutuhkan unsur yang lainnya. Itulah keadaan seorang muslim. Sehingga syariat Islam mendorong kita semuanya untuk menjalin ukhuwah al-islamiyah. Menjalin persaudaraan yang hakiki. Persaudaraan yang akan mendatangkan manfaat di dunia, demikian pula persaudaraan tersebut mendatangkan manfaat di akhirat kelak. Itulah ukhuwah al-islamiyah. Allah mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang menjalin tali persaudaraan, kasih sayang, mereka akan saling bermusuhan satu sama lain di hari kiamat, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menjalin kasih sayang mereka dibangun di atas keimanan, tauhid, amal saleh, ilmu yang bermanfaat, serta dakwah ilallahi azza wa jal. Oleh karena itu, barakallahu fiikum, semestinya bagi kita semuanya untuk berupaya dan berusaha untuk mewujudkan ukhuwah islamiyah, tali persaudaraan Islam ini. Di antara faktor yang akan mewujudkan ukhuwah al-islamiyah, yang pertama adalah kita menghadirkan pentingnya ukhuwah al-islamiyah. Kita meyakini bahwasanya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya saling membutuhkan. Sebagaimana telah kita singgung, sebagaimana telah kita sebutkan dari ayat-ayat tersebut, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meyakini dan menghadirkan dalam kalbu kita bahwasanya kita adalah umat yang bersaudara. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Allah ingatkan dalam ayat yang mulia ini bahwasanya di antara sifat orang-orang beriman adalah orang-orang yang menjalin ukhuwah persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Tatkala kita mengerti hal ini, bahwasanya ukhuwah islamiyah itu merupakan ciri-ciri dari seorang muslim, kita akan berupaya dan berusaha untuk mewujudkan sebab-sebab terjadinya ukhuwah islamiyah. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebab yang kedua yang akan mewujudkan ukhuwah al-islamiyah, kita mengingat dan memperhatikan keutamaan-keutamaan ukhuwah al-islamiyah. Di antara keutamaan ukhuwah islamiyah akan menjadi sebab persatuan dan kesatuan kaum muslimin dan kaum mukminin. Lihatlah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk beriktisam, berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah melarang kita untuk bercerai-berai. Kemudian Allah menyebutkan sebab, menyebutkan suatu perkara yang penting yang menjadi sebab ketakwaan, sebab persatuan, dan sebab terhindarnya perselisihan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa'tasimu, dan berpeganglah dengan tali Allah. Wala tafarraku, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dikatakan oleh para ulama, Allah menyebutkan perintah takwa, kemudian i'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah, serta larangan terhadap perselisihan. Kemudian Allah sebutkan, wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Mereka menjelaskan bahwasanya ukhuwah Islamiyah itu menjadi sebab terwujudnya ketakwaan, menjadi sebab seseorang bisa beriktisam, bisa berpegang teguh, mengamalkan dan menjalankan syariat Islam. Demikian pula dengan sebab ukhuwah Islamiyah, terhindar perpecahan dan perselisihan di antara umat. Kemudian di antara keutamaan ukhuwah al-Islamiyah, ini akan menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la tadkhulu al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai, saling menyayangi, saling mewujudkan ukhuwah al-Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula ukhuwah al-Islamiyah menjadi sebab seorang hamba ataupun dua orang hamba atau lebih mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah salah satu sifat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab seseorang dicintai oleh Allah dan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawah naungan al-arsh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, warajulani tahaba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtama'a fihi waftaraqa alaih, demikian pula dia berkumpul karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Karena dia sebagai seorang muslim. Waftaraka alaih, kemudian keduanya berpisah. Tidak ada memisahkan kecuali kematian. Ini di antara buah dari sekian buah ukhuwah al-Islamiyah. Menjadi sebab persatuan dan kesatuan. Menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula keutamaan-keutamaan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, adanya usaha dan upaya bagi kita semuanya yang kita tempuh untuk mewujudkan ukhuwah al-Islamiyah. Di antara usaha tersebut adalah at-tanasuh, adanya nasihat, saling menasihati, memberikan bimbingan, arahan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah agama Islam yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama hakikatnya adalah nasihat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat Nabi, qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'amatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. At-tanasuh, saling nasihat menasihati, menjadi sebab terjalinnya ukhuwah al-islamiyah. Tatkala dia melihat kekurangan saudaranya, dia berusaha untuk menasihati dengan nasihat yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan tulisan yang baik. Itulah keindahan agama Islam. Tatkala dia melihat bahwasanya kebaikan itu patut untuk didapatkan saudaranya, maka dia pun berupaya untuk memberikan nasihat kepada saudaranya agar dia meraih kebaikan tersebut. Demikian juga di antara sebab ataupun upaya yang mesti kita lakukan yang akan menjadi sebab ukhuwah al-islamiyah, adalah at-tazawur, saling menziarahi satu sama lain, saling berkunjung, mengunjungi saudara-saudara kita. Ini akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai dia, kemudian menjadi sebab terjalin ukhuwah al-islamiyah. Malaikat secara khusus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebab yang lainnya atau faktor yang lain, upaya yang mesti kita lakukan adalah saling memberikan hadiah satu sama lain. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadau tahabu. Hendaklah kalian saling menghadiahi satu sama lain. Niscaya kalian saling mencintai. Sekecil apapun hadiah tersebut, itu suatu keistimewaan yang telah engkau curahkan kepada saudaramu. Kemudian upaya berikutnya untuk mewujudkan ukhuwah tersebut memberikan i'tizar, memberikan uzur kepada saudara kita tatkala dia bersalah, tatkala dia berbuat kekeliruan, karena kita menyadari tidak ada seorang pun dari kita yang sempurna. Kemudian memberikan bimbingan dan arahan dengan cara yang baik. Demikian juga upaya berikutnya adalah berucap dengan ucapan yang bagus, ucapan yang terbaik yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan nabinya, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan wahai nabi kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, dalam mereka mengucapkan dengan ucapan yang terbaik. Tidak mudah melontarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan ataupun menulis tulisan yang menyinggung perasaan, demi menjaga ukhuwah al-islamiyah. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jika kita menengok sekian sebab, tentu akan kita dapatkan sekian banyak sebab, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara sebab yang pokok adalah talabul ilm, mencari ilmu. Demikian pula mengamalkan ilmu serta turut andil dalam dakwah ilallahi azza wa jal. Turut andil di dalam menyebarkan agama. Turut andil di dalam mendakwahkan dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Yang memiliki ilmu berusaha untuk mengajarkan. Karena itu adalah zakat yang harus dia keluarkan. Yang memiliki harta, dia belanjakan hartanya di jalan Allah untuk dakwah ilallahi azza wa jal. Yang memiliki kecerdasan, dia pergunakan kecerdasannya untuk dakwah ilallahi azza wa jal. Dia berupaya untuk menyumbangkan apa yang dia miliki untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan upaya yang dia lakukan, Allah jadikan kita semuanya sebagai umat yang bersaudara. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong agama kalian. Dan Allah kokohkan kedudukan-kedudukan kalian. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.